Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masuk kepada bab ke-66 dari kitab Riyadhus Salihin. Yaitu berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu istihbabi ziyaratil quburi للرجال وما يقولها الزائر. Bab keterangan tentang istihbab disunnahkannya ziarah kubur bagi pria, dan apa yang diucapkan oleh orang yang berziarah itu ketika dia masuk ke tanah pekuburan tersebut. Ziarah kubur disunahkan bagi pria karena memang wanita yang sering-sering ziarah kubur dicela oleh Nabi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan la'anallah az-zairat lil kuburi, semoga Allah mengutuk atau Allah telah mengutuk wanita-wanita yang suka berziarah ke kubur. Sedangkan pria dianjurkan sangat untuk menziarahi kubur, dan adab-adab ziarah kubur dituntunkan oleh Islam. Di antara adab ziarah kubur itu ialah bahwa ziarah kubur itu menutup aurat. Jangan ziarah kubur dalam keadaan terbuka aurat. Khususnya pria yang memang dianjurkan untuk banyak ziarah kubur, ini dituntunkan untuk memakai baju yang menutup auratnya, aurat khafifah, aurat yang ringan, yaitu apa yang diantara pusar dan lutut. Kemudian juga dianjurkan dalam adab ziarah kubur itu untuk ketika masuk ke wilayah tanah pekuburan itu membuka alas kaki, dan juga dianjurkan untuk dalam keadaan bersuci. Kita masuk kepada keterangan hadis-hadis masalah ziarah kubur ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, An Buraidata radhiyallahu anhu qal, dari Buraidah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Buraidah menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah kubur itu. Nah, ini perintah dari Nabi untuk kita menziarahi kubur. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wafi riwayatin, dalam riwayat lain juga di riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan faman arada ayyazural kubura fal yazur. Barang siapa yang ingin menziarahi kubur, hendaknya dia menziarahinya. Fa innaha tudzakkirunal akhirata. Karena dengan berziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat. Hah? Ini tujuannya ziarah kubur, mengingatkan kita tentang akhirat, bahwa kita akan masuk kepadanya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah, setiap giliran Aisyah, giliran untuk Rasulullah tidur dengannya, yakhruju min akhiril laili ilal baqi. Aisyah menyaksikan bahwa Rasulullah di akhir malam menjelang subuh itu keluar dari rumahnya ke kuburan Baqi. Fayaqulu, kemudian Rasulullah menyatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insya'allahu bikum lahiqun Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Rawahu Muslim. Kata Aisyah, keluar beliau di akhir malam menjelang subuh ke kuburan Baqi, kemudian ketika masuk ke kuburan Baqi, cerita Aisyah ini bahwa Rasulullah ketika masuk ke kuburan Baqi mengucapkan ucapan ini, menunjukkan Aisyah membuntuti beliau sehingga tahu apa yang diucapkan oleh beliau. Ketika masuk, Rasulullah mengucapkan assalamualaikum, salam sejahtera atas kalian, dara qaumin mu'minin, negeri kaum mukminin, yaitu kuburannya kaum mukminin. Wa atakum ma tu'adun, dan telah datang kepadamu, kepada kalian, apa yang telah dijanjikan oleh Allah daripada nikmat-nikmat kuburan, apa nikmat-nikmat di kubur. Wadan mu'ajjalun, adapun nanti apa yang akan kita hadapi di akhirat, mu'ajjalun, masih tertunda. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan bergabung dengan kalian dengan insyaallah bila dikehendaki oleh Allah. Kemudian dari rangkaian salam kepada penghuni kubur itu, Allahumma gfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan Baqi Gharqad. Al-Gharqad, Baqi sering dinisbahkan kepada Al-Gharqad, yaitu karena memang di sana banyak pohon gharqad. Pohon gharqad itu pohon yang penuh dengan duri. Ya. Sehingga sering disebut Baqi al-Gharqad. Nah, dari riwayat Aisyah ini memberitahukan kepada kita adab ziarah kubur. Berikutnya, adab berikutnya yaitu apa? Di samping tadi yang disebutkan, ialah mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut, orang-orang yang telah dikubur di situ. Assalamualaikum daral mu'min, dar qaumin mu'minin. Atau dalam riwayat lain nanti kita baca di riwayat Buraidah berikut ini. Kemudian juga dari lafaz ucapan salam ini mengandung pula doa. Jadi mendoakan yang dikubur di situ. Allahumma gfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya. Begitu. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qal. Selanjutnya dari Buraidah yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuhum, mengajari mereka idza kharaju ilal maqabiri, kalau keluar ke kuburan, ayyakula qailuhum, untuk mengucapkan ucapan assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, as'alullaha lana walakumul afiyata. Ini lafaz lain ya, dari riwayat-riwayat salamnya Rasulullah, atau salam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada penghuni kubur ketika masuk kuburan. Salam sejahtera bagi kalian wahai penghuni kuburan ini, dari kalangan kaum mukminin maupun muslimin, dan kita insya Allah akan bergabung dengan kalian, kita akan masuk kubur juga. Aku meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semua al-afiyatah, kesejahteraan, pemaafan atas dosa. Ini riwayat Muslim. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburin bil Madinati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di kuburan yang ada di Madinah. Satu kubur dari kuburan-kuburan yang ada di Madinah. Faqbala alaihim bi wajhihi. Maka Rasulullah menghadapkan wajah beliau ke arah kuburan tersebut dengan wajah beliau itu. Faqal, kemudian Rasulullah mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athari. Assalamualaikum wahai penghuni kubur, Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kalian. Kalian salafuna, kalian pendahulu kami masuk kubur, wa nahnu bil athar, dan kami akan mengikuti jejak kalian untuk masuk kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Dalam riwayat Tirmidzi ini diberitakan pada kita, lewat kuburan pun disunnahkan dan dicontohkan oleh Nabi untuk mengucapkan salam sambil lewat itu. Jadi tidak masuk, cuma lewat, itu disunnahkan mengucapkan salam kepadanya. Jadi kalau masuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur itu, lewat saja juga mengucapkan salam. Hah? Dari hadis-hadis ini juga ditunjukkan kepada kita sunnah lain. Waktu yang paling bagus untuk ziarah kubur yaitu menjelang subuh. Hah? Lu kok jadi ketawa ya? Ya karena khurafat yang ada di otak kita bahwa kuburan itu tempatnya memedi. Ya. Padahal itu khurafat. Jadi kalau khurafat itu tidak ada, enggak ada masalah. Memang dicontohkan oleh Nabi seperti ini, menjelang subuh beliau ke kuburan mengucapkan salam kepada mereka, mendoakan kebaikan bagi mereka. Kenapa demikian? Karena memang waktu menjelang subuh itu waktu makbulnya doa. Ya. Dan waktu yang hening, sepi, sehingga orang bertafakur tentang akhirat lebih tajam pada waktu itu. Ya. Naam. Jadi itu yang memang dituju daripada ziarah kubur, yaitu mengingatkan orang tentang akhirat. Nah, ya lain perkara kalau kedinginan, itu urusan lain, itu teknis saja, itu perkara teknis. Nah, kalau ketakutan, ya lawan ketakutan itu. Karena dari kecil sudah dimasuki pikiran khurafat, kalau ke kuburan itu nanti banyak setan, banyak gentayangan di sana, tempatnya di sana, walhasil begitu rupa, sampai akhirnya setiap lewat kuburan merinding. Ya. Karena pendidikan ini akibat salah acuan ini. Ya kayak gini kita. Nah. Allah musta'an. Yang bab ke-67. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, babu karahati tamannil maut. Bab keterangan yang menyatakan tidak disukai atau makruh orang berangan-angan ingin mati, bisa babi durrin nazala bihi, karena malapetaka yang menimpa dia. Wala ba'sa bihi, dan tidak mengapa untuk berangan-angan mati, liqaufil fitnah fiddin, karena takutnya fitnah menimpa agama. Iya. Bab ini, setiap bab dalam penulisan kitab yang ditulis oleh para ulama itu menunjukkan fiqih mereka. Karena Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, fiqih Nawawi di dalam bab-bab ini terhadap hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi hukum asalnya ingin mati, ingin cepat mati itu makruh, tidak disukai. Ya, sebaiknya jangan. Tetapi kalau dalam kondisi fitnah khawatir agamanya itu rusak kalau dia lebih lama hidup, boleh orang berangan-angan kepingin cepat mati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta, janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk cepat mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdadu, kalau dia adalah orang baik, barangkali dengan bertambahnya umur akan bertambah kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu yasta'tibu, kalau memang dia orang jahat juga tidak boleh berangan-angan cepat mati, karena barangkali dengan ditambah umurnya dia taubat. Muttafaqun alaih, wa hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz dari Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta, janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan ingin cepat mati. Wala yad'u bihi min qabli ayatiyahu, dan jangan berdoa minta kepada Allah ingin mati sebelum mati itu datang kepadanya. Innahu idza mata, karena kalau seorang itu mati, in qata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khairan, dan sesungguhnya tidaklah bertambah umurnya orang mukmin itu kecuali bertambah kebaikannya. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nasi man tala umruhu wa si'a amaluh. Khairun nasi, baik-baik manusia, kata Nabi, man tala umruhu, siapa yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan baik amalannya. Wa syarrun nasi, dan jelek-jelek manusia, man tala umruhu, ialah yang panjang umurnya, wasi'a amalu, dan jelek amalannya. Ya, masya Allah, kita dapati para ulama yang panjang umurnya seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari kalangan sahabat Nabi, beliau wafat umurnya 130 tahun. Imam Syafi'i, beliau wafat usianya 240 tahun. Sehingga karyanya luar biasa besar dan tersebar di seluruh dunia. Madhab beliau demikian kuat. Ya, ada qaul qadim, ada qaul jadid, karena panjangnya umur dan panjangnya apa itu perjalanan ilmu dari satu negeri ke negeri lain, sehingga beliau banyak mengoreksi kembali madhab-madhab beliau yang lalu. Dan dari ulama mutaakhirin seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, usia beliau 95 tahun ketika beliau wafat, dalam keadaan subhanallah, karena otaknya selalu diruqyah dengan ilmu ya, sehingga barokah otaknya itu tidak pikun sama sekali dengan tambahnya umur, karena otaknya diruqyah terus dengan bacaan Quran, sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan As-Sunnah, jadi tajam otaknya itu. Begitu saya duduk di majelis beliau ketika beliau 5 tahun menjelang wafat, umurnya 80 berapa? Sekitar 87-88 di Riyadh. Syekh bin Baz dalam usia yang seperti itu dibacakan kepada beliau waktu itu Sahih Bukhari oleh murid beliau untuk mendapatkan penjelasan dari beliau. Murid beliau itu ketika membaca, qala haddatsana Abu Ayyub, kata Syekh, bukan Abu Ayyub, Ayyub. Kata murid ini, ya Syekh, ini Abu Ayyub yang tertulis di sini. Nah, bukan Ayyub. Terus begitu. Baik, kalau gitu, kata Syekh, lihat cetakan tahun 50-an. Sahih Bukhari cetakan tahun 50-an. Dilihat. Betul memang seperti yang dihafal oleh Syekh. Cetakan manuskrip. Dilihat betul memang. Subhanallah, begitu itqan, begitu telitinya. Dan begitu kuatnya hafalan beliau terhadap ilmu. Otaknya barokah karena dijejeli dengan ilmu terus. Ya. Sehingga tidak ada yang mengalami pikun di usia tua yang demikian itu. Tajam. Para ulama, itu namanya umur barokah. Ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Anas menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu, tidak, janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati karena musibah, lidurrin asabahu, karena kejelekan pada dunianya yang menimpa dia. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia harus berangan-angan atau berdoa minta mati. Falyakul, maka hendaknya dalam doanya itu begini bunyinya. Dituntunkan oleh Nabi. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu menjadi kebaikan bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku kalau memang mati itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa an Qais bin Abi Hazim qal, dari Qais bin Abi Hazim dia menyatakan, dakhalna ala Khabbab bin al-Arith. Kami masuk menemui Khabbab bin Arith bin al-Arath radhiyallahu anhu. Na'uduhu, kami menjenguk beliau sakit. Waqad istawa sab'a kayyat. Dan dia telah dikai dengan 7 kai. Kai, cara pengobatan Arab. Dengan besi yang dibakar sampai merah, sampai menganga itu. Besi itu. Terus ditempelkan kepada urat yang dirasa sedang sakit. Nah, dinyos begitu. Sehingga dengan itu diharapkan sembuh. Dan memang keumumannya sembuh dengan pengobatan itu. Tapi tentu ngerti urat memang kayak itu. Kalau main nyos saja gawat. Nah, dan kai itu makruh, pengobatan yang makruh. Waktu itu Khabbab telah dikai dengan 7 kai. Faqala, kemudian beliau menyatakan, inna ashabana alladhina salafu mabau, bahwa teman-teman kami yang telah mendahului kami masuk kubur, mereka sudah berangkat semua. Walam tanqusuhumud dunya, dan mereka dalam keadaan tidak kekurangan dunia. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdian illa turaba, dan kami pasti akan menimpa kami ma la najidu lahu mawdian, yang tidak kami dapati satu tempat, illa turab, kecuali pasti akan dikubur dengan tanah. Walaula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'a bil mauti la da'awtu bihi. Seandainya Rasulullah tidak melarang kami untuk berdoa minta mati, niscaya aku akan berdoa minta mati. Tsumma atainahu marratan ukhra. Kemudian kami datang menemui beliau di kali lain, di waktu lain. Wahwa baini, wahwa yabni ha'itan lahu, dalam keadaan sudah sehat dan beliau sedang membangun apa temboknya. Faqal, maka beliau menyatakan, innal muslimah, sesungguhnya seorang muslim itu layuk jaru fi kulli syai'in yunfiquhu, akan diberi pahala pada segala sesuatu yang dia infakkan. illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turabi, kecuali yang dia infakkan dalam perkara yang berkaitan dengan tanah ini, yaitu bangunan. Bahwa kata Khabbab, dan ini juga perkara marfu' hukman, marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hukum. Ya, karena tidak mungkin Khabbab membuat keterangan yang semacam ini dari pikirannya. Sahabat Nabi tidak mungkin memberi keterangan semacam ini dari pikirannya. Nah, maka kata beliau, dan ini kita yakini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala pengeluaran infak dan yakni pembelanjaan yang dibelanjakan oleh seorang muslim dalam perkara yang halal itu diberi pahala. Ya. Kecuali yang dia belanjakan untuk perkara bangunan-bangunan ini, ya, yang tidak ada kemanfaatan yang jelas, ya, yakni di situ bermewah-mewah dengannya, itu tidak ada nilai pahalanya, ya. Begitu Khabbab mengingatkan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa hadza lafdhu riwayatil Bukhari, dan ini adalah lafaz riwayat Bukhari. Makanya termasuk juga membangun masjid adalah dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilarang oleh beliau untuk bermewah-mewah dengan pembangunan masjid. Nah, yaitu yang diistilahkan dalam hadis at-tasyyid fil masajid, membuat bangunan yang mewah dalam pembangunan masjid. Nah, itu dilarang. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau ngecat Masjid Nabawi waktu zaman beliau, temboknya itu rubuh. Karena memang bangunan di zaman itu ya pakai tanah liat, ya, ya pakai semen, sebab belum ada semen Gresik. Ya, belum dibangun waktu itu. Nah, bangunan itu pakai tanah liat kalau zaman demikian ini. Ya, batu dilepoi sama tanah campur air, dan untuk merekatnya itu pakai kulitnya gandum atau kulitnya pati kalau di tempat yang ditanam pati, kalau di tempat yang ditanam gandum kulitnya gandum. Itu untuk rekatnya. Di bangunannya sudah di tanah. Ya, di zaman Umar bin Khattab itu tembok Masjid Nabawi roboh karena terjadi hujan lebat, dan di sana itu hujan itu sekali dalam setahun, satu hari saja, tapi terus dan banjir. Nah, waktu itu terjadi di zamannya Umar, tembok masjid rontok. Nah, akhirnya dibangun tembok. Di zaman Umar sudah mulai dikenal cat tembok dari Persia. Nah, akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat Nabi, bermusyawarah, boleh enggak ngecat temboknya masjid. Sampai kemudian mereka karena khawatir, ya boleh kalau warnanya apa polos, tidak boleh kalau berwarna-warni, sampai begitu. Karena takut, termasuk daripada yang dilarang oleh Rasulullah SAW menghias masjid. Ya, nah itu bangunan, masalah bangunan. Nah, dan yang juga diingatkan oleh Khabbab bin Arth ini di sini radhiyallahu anhu ialah bahwa beliau mendengar dari Nabi dilarang orang itu berdoa minta mati. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.